عباده كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menunaikan salah satu bentuk dari ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di siang hari ini, yaitu dengan menghadiri majalisul ilm, yang tentunya sama-sama kita ketahui ini merupakan bagian dari ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya diharapkan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam jannah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu, yakni ilmu agama, ilmu syar'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya jalan menuju jannah. Tentunya ini merupakan kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, bisa diberikan taufik, bisa diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan salah satu bentuk ibadah yang mulia ini. Di siang hari ini insyaallah kembali kita akan lanjutkan pembacaan bab-bab hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, dalam kitab Al-Manhiyat, kitab yang berisi tentang larangan-larangan, dengan harapan kita bisa mengenali larangan-larangan tersebut sehingga kita bisa berusaha untuk menjauhi dan meninggalkannya. Di siang hari ini insyaallah kita akan pelajari bersama salah satu bab yang disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah, bab yang ke-300, babun nahyi an tarkin nar fil baiti 'inda an-naum wa nahwihi sawa'an kanat fi sirajin aw ghairihi. Bab larangan dari membiarkan api menyala di dalam rumah ketika pemiliknya hendak tidur dan yang semisalnya, yakni dari semisal yang membahayakan, sama saja apakah api itu di dalam lentera, lampu, pelita atau selainnya. Dalam bab ini beliau al-muallif rahimahullah hendak menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbingkan kepada kita salah satu bentuk akhdul asbab, menempuh sebab untuk mendapatkan kemaslahatan dunia, terhindarkan dari kemudaratan. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa agama ini sungguh telah mengatur seluruh segala urusan, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam upaya mendapatkan kebahagiaan, keselamatan kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhiratnya. Telah diatur di dalam syariat, telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sungguh pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada umat ini dengan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan untuk mereka agama mereka. Agama yang mengatur segala urusan, yang memberikan manfaat untuk hamba. Baik permasalahan dunia, terlebih-lebih lagi dan itu yang terutama, permasalahan ad-din, permasalahan akhirat, permasalahan untuk seseorang itu dekat ke dalam, dimasukkan ke dalam jannah dan dijauhkan dari neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un yuqarribukum ilal jannati wa yub'idukum 'anil nar illa waqad amartukum bihi." Tidak ada satu perkara yang bisa mendekatkan kalian ke dalam jannah dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali aku telah perintahkan kalian dengannya. Tidak ada satu perkara yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam jannah dan menjauhkan dirinya dari neraka kecuali telah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaysa syai'un yuqarribukum ilan nar wa yub'idukum. Walaysa syai'un yuqarribukum ilan nar wa yub'idukum anil jannah illa waqad nahaitukum anhu. Dan tidak ada lagi satu perkara yang bisa mendekatkan kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari jannah kecuali aku telah larang kalian darinya. Telah sempurna agama ini. Maka bab ini menjelaskan tentang salah satu adab syar'i yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mendapatkan manfaat dan terhindarkan dari mudarat dalam kehidupan dunia. Qala al-muallif rahimahullah an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun." La tatrukun nar, janganlah kalian membiarkan api itu menyala. Janganlah kalian meninggalkan api itu menyala. Fi buyutikum, di rumah kalian. Hina tanamun, ketika kalian hendak tidur. Ketika kalian hendak tidur. Muttafaqun alaih. Hadis dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Dalam hadis ini Nabi SAW melarang, jangan membiarkan api itu menyala di dalam rumah. Hina tanamun, ketika kalian itu tertidur. Nah, sehingga wal'iyadu billah bisa menyebabkan kemudaratan kepada penghuni rumah. Kita baca hadis berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata. Hadis dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal lail. Ada sebuah rumah di kota Madinah terbakar. Ada sebuah rumah di kota Madinah terbakar, menimpa kepada pemiliknya di waktu malam. Di waktu malam. Falamma huditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, maka tatkala diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi mereka, tentang kejadian yang menimpa mereka, artinya terjadi di waktu malam kebakaran tersebut, nasallallahu alaihi wa alikumul afiyata wassalama, lalu kemudian berita ini sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam, lalu beliau mengatakan, qala, beliau bersabda, inna hadhihi an-nara aduun lakum, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Fa idza nimtum fa atfi'uha. Apakah apabila kalian hendak tidur, maka padamkanlah api tersebut. Sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian. Apabila kalian hendak tidur, maka padamkanlah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah, menunjukkan kepada kita bahwa tuntunan syariat ini memberikan maslahat dan manfaat untuk hamba, baik dalam kehidupan dunia mereka, demikian pula akhirat mereka. Hadis ini salah satu contohnya. Bimbingan Nabi SAW untuk tidak membiarkan api itu menyala. Ya. Karena bisa memberikan akibat buruk kepada pemiliknya ketika mereka sedang lalai. Ketika mereka sedang tidak terjaga. Nah. Pertama api. Dan itu nas dari hadis ini. Dan yang semakna dengannya. Nah. Tidak membiarkan api itu menyala dalam kondisi seseorang itu lalai. Seperti dalam kondisi tertidur. Nah, mungkin mati lampu misalkan, dalam kondisi dia membutuhkan penerangan, ketika dia hendak tidur, matikan api tersebut. Nah, jangan dibiarkan menyala. Cari sesuatu berupa penerangan yang bisa menggantikan kedudukan api tadi. Nah, sehingga seseorang tetap dalam kondisi aman, meskipun dia dalam kondisi tertidur. Yang semakna dengan tidur ini pula ketika seseorang itu tersibukkan. Dia memasak sesuatu di dapurnya dalam kondisi dia lalai. Dia tidak memperhatikannya. Kalau dia dalam kondisi sibuk dan tidak memperhatikan masakannya, sebaiknya dia matikan. Nah, jangan sampai wal'iyadu billah kemudaratan menimpa kepada dirinya atau kepada keluarganya karena kelalaiannya tersebut. Kalau dia sedang tersibukkan dengan sebuah urusan, maka fokuskan dengan apa yang dia inginkan untuk dia kerjakan. Sesuatu yang membahayakan, maka hendaknya dia hindari. Matikan masakan tersebut, selesaikan urusannya, baru kemudian dia memasak kembali. Jangan sampai dia ketika tidak memperhatikannya, kemudian menimbulkan kerusakan atau menimbulkan kemudaratan, bukan saja waliyadu billah bisa menimpanya, juga bisa menimpa orang-orang di sekitarnya. Kecuali tentunya dalam kondisi dia terjaga, dalam kondisi dia yakin bahwa dia bisa memperhatikannya, bisa mengawasinya misalkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian juga yang kedua, termasuk dari jenis yang membahayakan adalah ketika seseorang dalam kondisi lalai, tertidur misalnya. Hadis ini menyebutkan tentang api. Matikan api tersebut ketika seseorang tertidur. Karena bisa berbahaya. Nah, bisa hewan-hewan semisal tikus yang menyebabkan rumah itu terbakar. Bisa pula wal'iyadu billah dirinya tanpa sengaja menyentuh api tadi. Lalu kemudian wal'iyadu billah bisa terbakar dirinya. Atau mengenai tempat-tempat yang mudah terbakar, Seperti kasurnya misalkan. Nasallallahu lana walakumul afiyata wassalamah. Yang semakna dengan ini misalkan aliran-aliran listrik. Nah. Ya. Kabel-kabel yang terbuka. Terlepas. Nah. Ataukah colokan-colokan listrik yang berbahaya. Bagi anak-anak misalkan. Jauhi tempat-tempat atau bagian-bagian yang berbahaya tersebut dari jangkauan kita ketika kita lalai atau dari jangkauan anak-anak. Nah, karena boleh jadi. Nasallallahu lana walakumul afiyata wassalamah. Api itu muncul dari jenis-jenis misal ini. Nah, susunan, instalasi kabel misalkan yang tidak baik atau yang mudah terkena benturan dengan yang lainnya, gesekan. Sehingga bisa wal'iyadu billah menimbulkan kemudaratan yang disebutkan dalam hadis ini. Sehingga dihindarkan. Nah, kalau seseorang dalam kondisi tidak mengawasinya, maka hendaknya dia matikan. Nah, agar tidak kemudian menimbulkan kemudaratan terhadap dirinya, keluarganya, demikian pula orang-orang di sekitarnya. Nah. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, barang-barang elektronik misalkan yang mudah menjadi pemicu. Nah, terjadinya munculnya api tadi ketika tidak difungsikan, ketika pemiliknya misalkan sedang beristirahat, tidak mengawasinya karena mungkin itu di malam hari, maka hendaknya dimatikan agar tidak kemudian menjadi sebab timbulnya kemudaratan untuk dirinya dan untuk yang lainnya. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Hadis berikutnya. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ghaful ina." Tutuplah bejana-bejana. "Wa auqi'us siqa." Dan rapatkanlah penutup dari tempat-tempat minum. Wa aghliqul bab, dan tutuplah pintu-pintu. Wa afi'us siraj, dan padamkanlah lampu-lampu. Fa inna syaitana la yahillu siqa'an wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina'an. Karena sesungguhnya syaitan itu tidak mampu menempati tempat minuman, tempat minum, yakni yang tertutup. Wala yaftahu baban, tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Wala yakshifu ina'an, dan tidak buka menyingkap, tidak mampu menyingkap atau membuka bejana. Fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rudu ala inaihi audan wa yadhkuru smallahi falyaf'al. Apabila salah seorang kalian tidak mendapatkan sesuatu sebagai penutup, apabila salah seorang kalian tidak mendapatkan sesuatu sebagai penutup kecuali hanya sekedar membentangkan di atas bejananya itu kayu, dan hanya bisa dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru smallah, dan menyebut nama Allah, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Hendaknya dia lakukan. Artinya jangan biarkan bejana itu terbuka. Fa innal fuwaisiqa tudrimu ala ahli al-baiti baitahum. Karena sesungguhnya al-fuwaisiqah, yakni yang dimaksud tikus, hewan fasik. Karena sesungguhnya hewan kecil yang fasik, yakni tikus, tudrimu ala ahlil baiti baitahum, itu mampu membakar rumah dari pemilik rumah tersebut. Yakni dia bisa menjadi sebab terbakarnya rumah tersebut. Ketika lampu itu dalam kondisi menyala. Nah, hadis ini dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ikhwati fillah azani wa azakumullah, hadis ini sebagai pelengkap dari hadis dua hadis sebelumnya juga menjelaskan tentang sebagian adab-adab yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ulang hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghattul ina wa akfi usiqa." Tutuplah bejana-bejana dan rapatkanlah tempat-tempat minum. Artinya jangan dibiarkan terbuka. Jangan dibiarkan bejana itu terbuka. Naam. Tutup. Bahkan di akhir kata Nabi SAW, kalau misalkan seseorang tidak mendapati penutup dari bejana tadi, gelas atau tempat minum atau apa saja, kecuali hanya sekedar membentangkan kayu, tentunya kayu tidak mampu menutup dengan sempurna secara keseluruhan, maka silakan dia lakukan. Dia tutup dengan kayu tersebut meskipun tidak sempurna, dan dia mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Nah, dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, lafaz al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghattul ina wa auqi usqa." Tutuplah bejana-bejana dan kencangkanlah, rapatkanlah tempat-tempat minum. Fa inna fi sanati lailatan yanzilu fiha wabaun. Karena dalam satu tahun itu ada satu malam yang turun di malam tersebut wabah penyakit. La yamuru bi ina'in laisa 'alaihi ghita'un aw siqa'. Laisa aw siqa'in laisa 'alaihi wika' illa nazala fihi min dzalikal wabaa'. Kata Nabi SAW, karena dalam satu tahun itu ada satu malam yang wabah itu turun di malam tersebut. La yamuru bi ina, di mana wabah tersebut tidaklah melewati satu bejana yang tidak berpenutup, atau satu tempat minum yang tidak memiliki penutupnya, tidak dikencangkan tutupnya, artinya terbuka. Tidaklah demikian kecuali wabah tadi akan turun dan singgah di tempat minum tersebut. Yang na'udzubillah ketika wabah itu telah mengenainya, bisa menimpakan mudarat kepada pemilik bejana tersebut ketika dia menggunakannya. Nas'alullaha lana walakumul afiyata wassalam. Subhanallah. Ini bimbingan Nabi SAW. Karena kita tidak mengetahui di malam mana dalam setahun itu turun wabah tersebut, maka amalkan pada setiap malamnya. Sehingga dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Nah. Ya. Jangan sampai misalnya waliyadz billah, karena demikian kondisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan, lalu kemudian wabah itu turun dan mengenai dirinya. Yang bisa saja waliyadz billah tidak hanya menimpanya, juga menimpa kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, mungkin saja wabah tersebut merupakan wabah menular dan yang lainnya. Nah, sehingga masing-masing kita berusaha untuk menjaga diri kita dengan mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini diantara hadis yang menjelaskan sebab kenapa Nabi SAW membimbingkan kepada kita untuk menutup tempat-tempat minum tersebut. Nah, bisa jadi wabah tersebut dengan sebab hewan-hewan yang fasik seperti tikus misalkan, yang kotorannya bisa menimbulkan kemudaratan atau yang lainnya. Ini khawani biddin a'azani wa'azakumullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aghliqul bab wa adfi'us siraj. Wa aghliqul bab. Dan tutuplah pintu. Yani pintu rumah. Diperintahkan untuk ditutup. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan, karena sesungguhnya syaitan itu tidak mampu menempati bejana yang tertutup, enggak mampu dia buka. Jangan sampai bejana itu dalam kondisi terbuka sehingga ditempati oleh syaitan. Nauzubillah. Jangan sampai pintu itu terbuka sehingga dimasuki oleh syaitan. Tutuplah pintu-pintu tersebut. Syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Syaitan tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Nah. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa zakum menunjukkan kepada kita. Syaitan itu akan masuk ke dalam rumah. Suatu rumah. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wa salama. Melalui jalur pintu. Tidak dinding. Seperti yang diberitakan oleh orang-orang kafir atau yang semisalnya. Atau yang terpengaruh dengan pemikirannya orang-orang kafir. Nah. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Syariat, bimbingan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk mendapatkan keselamatan dunia demikian pula keselamatan akhirat. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, Nabi SAW beliau menyatakan, "Idza kana junhal lail aw amsaitum, apabila telah datang sayap malam atau telah menjelang senja." Ini waktu maghrib, waktu sore hari, menjelang terbenamnya matahari. Apabila telah sore hari, fakufu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian. Tahan. Menjelang terbenamnya matahari, cari anak-anak tersebut. Jangan dibiarkan di luar rumah. Kata Nabi SAW, ketika telah sore hari, maka tahan anak-anak kalian. Fa inna syaitana yantashiru hina idzin, karena sesungguhnya syaitan di waktu tersebut sedang menyebar, sedang banyak-banyaknya. Nah, karena sesungguhnya syaitan di waktu itu sedang tersebar, sedang banyak. Nah. Fa idza dhahaba sa'atun min al-lail fa khallu. Apabila telah berlalu satu waktu dari malam hari, yakni sudah mulai berakhir waktu senja tersebut, waktu petang tadi, sudah mungkin mendekati atau memasuki waktu malam, sudah lewat waktu-waktu tadi, fakhallu, kalau mau dibiarkan, silahkan. Kalau mau dibiarkan. Nah. Wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu-pintu. Wa dzkur ismallahi, dan sebutlah nama Allah. Tutup pintu, baca bismillah. Sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Sesungguhnya syaitan itu tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Gak bisa dia. Buka pintu yang tertutup saja gak mampu, apalagi tembus. Wa auqu qirabakum. Wa dzkur ismallah. Dan tutuplah tempat-tempat minum kalian dan sebutlah nama Allah. Wa khammiru aniyatakum, dan tutupilah bejana-bejana kalian. Wa dzkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Jadi tutup. Tutup bejana, tutup tempat minum, sebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Nah. Walau an ta'rudu 'alaiha syai'an, meskipun dengan sekedar melewatkan di atasnya sesuatu, membentangkan di atasnya sesuatu sebagai penutup. Seperti dalam hadis tadi, misalkan contohnya enggak ada penutup kecuali kayu. Letakkan kayu tersebut di atasnya, sebut nama Allah. Nah. Ya. Kalau bejana itu enggak mampu dibalik, misalkan. Kalau mampu dibalik, dibalik. Gelas misalnya mampu untuk dibalik, dibalik. Sehingga dalam kondisi tertutup. Tapi kalau tidak mampu untuk dibalik bejana tersebut, apa saja. Tempat minum yang besar, yang kecil, yang semisalnya diberikan tutup di atasnya. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa afyu masabihakum, dan padamkanlah lampu-lampu kalian. Baik, hadis ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah menuntunkan kepada kita anjuran untuk menutup pintu dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan tidak masuk ke dalam rumah, tidak mampu membuka pintu yang tertutup. Nah. Dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah, hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW beliau bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baytahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi, qala syaitanu la mabita lakum wa la 'asha." Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini kita kalau mau masuk rumah. Apabila seseorang akan masuk ke dalam rumahnya, lalu dia fadzakara Allah, lalu dia menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah ketika dia masuk dan ketika dia hendak makan, maka syaitan mengatakan, "La mabita lakum wala asya." Syaitan mengatakan kepada teman-temannya, "Tidak ada tempat menginap untuk kalian malam ini dan tidak ada makan malam." Kalau dia masuk ke dalam rumah berzikir kepada Allah, kalau dia makan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan enggak dapat tempat menginap, tidak mendapati makan malam. Berarti sebaliknya, waliyadz billah, kalau dia masuk ke dalam rumahnya tidak berzikir kepada Allah, syaitan mendapatkan tempat menginap. Berarti syaitan ikut masuk ke dalam rumahnya. Naudzubillah. Dia makan, dia tidak membaca basmalah, mengucapkan bismillah, berarti menunjukkan syaitan mendapatkan makan malam. Artinya bisa makan bersamanya. Makanan yang sama dimakan olehnya, juga dimakan oleh syaitan. Naudzubillah. Nah, nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalam. Lalu beliau melanjutkan. Berkata Nabi SAW, "Wa idza dakhala falam yadhkurillah 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit." Apabila dia masuk ke dalam rumah, dia tidak menyebut nama Allah ketika dia masuk, maka syaitan mengatakan, "Kalian dapati tempat menginap." Syaitan mengatakan kepada teman-temannya, "Dapat tempat menginap malam ini." Na'udzubillah. Syaitan mengganggu yang merupakan musuh bagi manusia, berupaya untuk memberikan kemudaratan kepada manusia. Nas'alullah lana walakumul afiyata wassalam. Wa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wat-ta'wal 'asya. Apabila dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, syaitan mengatakan, kalian mendapati tempat menginap dan mendapati makan malam. Syaitan menginap di rumahnya, syaitan makan bersamanya. Na'udzubillah. Ketika jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah, indahnya syariat ini membimbingkan kepada kita segala sesuatu yang memberikan manfaat dunia, demikian pula akhirat. Dan itu yang terutama. Baik, kita kembali dalam hadis. Kata Nabi SAW, "Mu'aqliqul bab," tutuplah pintu-pintu. Salah satu fungsinya tadi. Nah, ya, syaitan enggak masuk. Tidak mampu dia membuka pintu yang tertutup. Nah. "Wa adfi'us siraj," dan padamkanlah lampu-lampu. Nah, ini tuntunan berikutnya. Ini yang menguatkan hadis sebelumnya. Yang dimaksud dengan lampu di sini adalah lampu dengan api. Nah, lampu dengan api. Lampu pelita ataukah lilin atau yang semisalnya. Nah, ada api padanya. Penggunaan api. Ini yang menyebabkan bahaya, bisa menimbulkan kemudaratan kepada pemilik rumah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azan wa zakumullah, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar kemudian dipadamkan. Sehingga tidak berisiko kepada dirinya, keluarganya, atau ke hartanya. Nah, lalu bagaimana lampu-lampu yang ada ini? Kata para ulama, tidak ada kesamaan dalam hal illahnya. Sehingga tidak dihukumi dengan hukum yang sama. Lampu-lampu sekarang, walhamdulillah. Nah, seorang tidur dalam kondisi lampu itu menyala, tidak memberikan kemudaratan baginya. Nah, lampu-lampu yang jauh dengan ya instalasi kabel yang aman, tidak mau mendorotkan dirinya sehingga tidak dihukumi dengan hukum yang sama. Sehingga silahkan, mau dinyalakan atau dimatikan tergantung kebutuhan yang ada. Nah, ini masyarakat ikhwazan wa zakumullah, sehingga yang dimaksud di sini adalah lampu-lampu dari api. Nah, kemudian kata Nabi SAW, fa inna syaitana la yahillu siqan wa la yaftahu baban wa la yakshifu ina. Sesungguhnya syaitan itu tidak mampu menempati tempat bejana yang tertutup, tidak mampu membuka pintu yang terbuka, dia tertutup, dan tidak mampu menyingkap atau membuka bejana yang tertutup. Enggak bisa dia. Nah, maka dari sini menunjukkan kepada kita anjuran untuk menutup pintu, untuk menutup bejana-bejana tersebut dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya. Sehingga tidak dimasuki oleh syaitan rumah kita. Nah, demikian pula bejana-bejana tadi. Dan telah disebutkan adab sebelumnya tentang anjuran perintah untuk menjaga anak-anak kita di waktu sore hari tersebut. Nah, cari mereka ketika menjelang maghrib belum ada di rumahnya. Kumpulkan mereka di dalam rumah, jangan biarkan mereka keluar. Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, waqfitu sibyanakum indal isya. Tahanlah, kumpulkanlah anak-anak kalian ketika isya. Nah, petang hari, sore menjelang isya. Fa inna lil jinni intisharan aw khatafatan. Karena jin itu sedang tersebar, sedang banyak. Aw khatafatan, dan ada jin yang suka menculik, yang suka menyembunyikan. Nah, jangan sampai waliyadzubillah anak-anak itu di luar rumah di waktu-waktu tersebut, lalu kemudian bisa menyebabkan kemudaratan menimpa kepada mereka. Nas'alullah lana walakumul afiyata wassalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita seluruhnya. Nah, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga mereka. Nah, untuk memelihara mereka. Kalau misalnya mereka ada keperluan keluar rumah di waktu-waktu tersebut, nah, tidak membiarkan mereka sendirian, ditemani oleh ayahnya misalkan, dibawa ke masjid untuk mengerjakan sholat maghrib misalkan, jika dia orang-orang yang telah mampu untuk mengerjakan sholat. Nah, ketika telah lewat waktu-waktu tersebut, kalau memang menginginkan untuk dibiarkan, maka diperbolehkan. Ya, makanya kata Nabi SAW, fa idza dhahaba sa'atun minal lail faqallu. Apabila telah berlalu satu waktu dari malam tersebut, artinya telah lewat waktu senja tadi, waktu petang tadi, sudah memasuki waktu isya atau bahkan setelah isya, ya, sudah selesai isya misalkan, faqallu. Kalau mau dibiarkan silakan. Mungkin itu hari liburnya. Naam. Dalam kondisi dia beraktivitas di dekat rumahnya, misalkan, kalau memang hal yang demikian memberikan maslahat untuk mereka, fakhallu, maka silakan. Nah, ini ma'asyiral ikhwa azani wa jazakumullah, di antara tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Lalu kata Nabi SAW, fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rudha ala inahi audan wa yadhkur ismallahi falyaf'al. Maka apabila salah seorang kalian tidak mendapati sesuatu kecuali sekedar membentangkan di atas bejananya batang kayu. Artinya dia enggak punya penutup. Tempat minumnya, bejananya misalkan gak ada penutup, sementara berisi air misalkan. Nah, tidak mampu dibalik karena ada isinya. Tidak mampu ditutup karena tidak ada penutupnya. Hanya mampu untuk ditaruh di atasnya sebatang kayu. Nah, sebagai penutupnya. Kata Nabi SAW, kalau tidak mendapati sesuatu kecuali sekedar membentangkan sebatang kayu di atasnya, lalu dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, maka silakan dia lakukan, hendaknya dia lakukan. Kalau cuma itu yang dia mampu sebagai penutup. Nah, fa innal fuwaisiqa tudrimu ala ahli albayti baitahum. Lalu di akhir kata Nabi SAW, karena al-fuwaisiqa, hewan kecil yang fasik, yakni yang dimaksud tikus, itu mampu membakar pemilik rumah dari pemiliknya. Membakar rumah dari pemiliknya. Artinya ini menjadi sebab ketika dia tidur dalam kondisi api itu menyala, itu bisa menjadi sebab na'udzubillah terjadinya kemudaratan menimpa kepada keluarganya. Sehingga Nabi SAW membimbingkan untuk menutup celah atau sebab-sebab tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah yang mungkin bisa kita pelajari. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan penjagaan dan perlindungan kepada kita sekalian. Subhanakallahu bihamdik. Shallallahu alaihi wa sallam. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.